Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Tapi kembali kita melanjutkan kajian kita pada fiqh miyasar. Kita sampai permasalahan bab sujud sahwi. Sujud sahwi di dalam salat. Atau sebelum kita melanjutkan, sedikit kita mengulang pelajaran sebelumnya bahwa sebab sujud sahwi itu ada 3. Az-ziyadah wan-naqs wasyak. Sebab disyariatkannya sujud sahwi karena 3 hal. Seseorang melakukan ziyadah, kelebihan di dalam salat. Yang kedua, seseorang melakukan kekurangan di dalam salat. Yang ketiga, seseorang melakukan atau terjadi keraguan, kebimbangan di dalam salatnya. Inilah 3 sebab disyariatkannya sujud sahwi. Yang pertama adalah az-ziyadah, seorang melakukan kelebihan di dalam salatnya, melakukan perbuatan yang sejenis dari perbuatan salat, seperti ruku, sujud, berdiri dan duduk. Jika dia melakukan kelebihan di dalam salatnya, maka wajib bagi dia di akhir salatnya nanti untuk sujud sahwi setelah salam. Dan orang yang melakukan kelebihan di dalam salat, jika dia mengingat bahwa dia telah menambah gerakan yang lebih di dalam salatnya, maka wajib bagi dia untuk kembali untuk duduk. Tidak boleh dia melanjutkan rakaat yang dia lakukan tersebut. Seorang misalnya salat zuhur 5 rakaat. Ketika dia berdiri untuk rakaat yang kelima, dia ingat bahwa ini rakaat yang kelima. Dia telah menambah rakaat yang tidak diajarkan. Maka wajib bagi dia jika dia ingat untuk kembali duduk tasyahud dan salam, kemudian baru setelah itu sujud sahwi. Atau seorang yang salam sebelum sempurna salatnya. Seorang yang salam sebelum sempurna salatnya, ini ada 2 macam. Jika dia ingat bahwa dia belum sempurna salatnya, kemudian salam, dan jeda antara ingatan dia dengan salat tersebut hanya sedikit, maka dia cukup mendatangkan rakaat yang belum dia sempurnakan dan sujud sahwi. Namun jika jedanya panjang, sudah lewat beberapa jam baru dia ingat bahwa salatnya tadi kurang, maka di sini dia mengulang seluruh salatnya. Kemudian keadaan yang kedua, sebab wajibnya sujud sahwi, yaitu seorang meninggalkan rukun atau kewajiban salat karena lupa. Seseorang meninggalkan rukun salat karena lupa. Misalnya dia meninggalkan ruku di dalam salat, atau dia meninggalkan membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, atau dia meninggalkan sujud yang kedua di dalam salat, dan rukun-rukun salat yang lain dia tinggal karena lupa. Maka apa yang harus dia lakukan? Terbagi menjadi 3 macam. Seseorang yang demikian keadaannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, seseorang meninggalkan rukun salat kemudian dia ingat. Dia tidak mengingat, afwan. Meninggalkan rukun salat dan dia tidak mengingat sampai dia berada di rukun yang dia tinggalkan tersebut pada rakaat berikutnya. Seseorang meninggalkan rukun salat dan dia tidak mengingat sampai dia berada pada rukun yang telah dia tinggalkan tersebut pada rakaat berikutnya. Maka di sini dia tidak menganggap rakaat yang sebelumnya tersebut, dan rakaat inilah yang dia anggap sebagai rakaat pertama dia. Misalnya seorang meninggalkan sujud kedua pada rakaat pertama, dan dia tidak ingat bahwa dia meninggalkan sujud kedua itu sampai dia berada pada sujud awal pada rakaat kedua, sampai dia berada pada sujud pertama pada rakaat kedua, maka di sini dia sudah berada pada posisi rukun yang dia tinggalkan pada rakaat pertama. Maka bagaimana hukumnya? Rakaat yang telah dia lakukan yang pertama itu tidak teranggap, dan rakaat inilah baru teranggap satu rakaat dia. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seseorang meninggalkan rukun sholat dan dia tidak mengingat, dan dia mengingatnya sebelum sampai pada rukun yang dia tinggalkan tersebut pada rakaat berikutnya. Seseorang meninggalkan rukun sholat dan dia mengingat hal tersebut sebelum dia sampai pada rakaat, sebelum dia sampai pada rukun tersebut pada rakaat berikutnya. Misalnya orang meninggalkan sujud kedua di dalam sholat dan dia lupa, dan dia ingat ketika dia sedang membaca surat Al-Fatihah pada rakaat kedua, ketika dia sedang membaca Al-Quran pada rakaat kedua, belum sampai dia ke sujud yang dia tinggalkan pada rukun pertama, maka di sini wajib bagi dia untuk kembali melakukan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, seseorang meninggalkan rukun dan dia tidak mengingatnya sampai setelah salamnya dia, sampai dia selesai salam. Maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika rukun yang dia tinggalkan tersebut bukan pada rakaat terakhir, maka yang wajib bagi dia adalah untuk melakukan satu rakaat penuh, kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Keadaan yang kedua, jika dia mengingat setelah salam, rukun yang dia tinggalkan tersebut adalah rukun yang terdapat pada rakaat terakhir dia, maka di sini cukup bagi dia untuk mendatangkan rukun yang dia tinggalkan tersebut dan yang setelahnya. Tidak perlu dia mendatangkan satu rakaat seluruhnya. Misalnya seorang salam, padahal baru ingat dia, tadi dia lupa sujud yang kedua pada rakaat ketiga. Pada sholat duhur, dia salam. Kemudian setelah salam, dia ingat bahwa tadi saya meninggalkan sujud pada rakaat ketiga. Maka apa yang wajib bagi dia? Yang wajib bagi dia adalah untuk melakukan satu rakaat penuh. Satu rakaat penuh, kemudian salam dan kemudian sujud sahwi dan salam. Keadaan yang kedua, dia salam baru ingat, ternyata dia telah meninggalkan satu rukun di dalam sholat, dan rukun yang dia tinggalkan tersebut terjadi pada rakaat terakhir di sholatnya. Misalnya di rakaat keempat dia tidak sujud yang kedua, maka apa yang harus dia lakukan? Cukup bagi dia untuk sujud saja dan tasyahud, kemudian sujud sahwi dan salam. Tidak perlu dia mendatangkan satu rakaat seluruhnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi terkait permasalahan seseorang yang meninggalkan rukun sholat, ada tiga macam. Ada pun seseorang yang meninggalkan kewajiban sholat, telah kita pelajari bahwa sholat itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya. Rukun telah kita bahas. Ada pun kewajiban dalam sholat jika ditinggalkan. Apa contohnya kewajiban dalam sholat? Seperti tasyahud awal, seperti membaca Subhana Rabbiyal Azim pada ruku, membaca Subhana Rabbiyal A'la pada sujud, membaca Rabbana Walakal Hamd. Ini kewajiban-kewajiban sholat. seorang meninggalkan kewajiban salat, ada dua keadaan. Yang pertama, dia meninggalkan kewajiban salat dan dia mengingatnya di saat dia bangkit menuju rukun berikutnya. Di saat dia bangkit menuju rukun yang berikutnya. Dan belum sempurna dia pada rukun tersebut. Dia belum sempurna pada rukun setelahnya. Maka di sini wajib bagi dia untuk kembali ke rukun yang sebelumnya dan melakukan kewajiban tersebut. Seseorang ingat bahwa dia telah meninggalkan kewajiban sholat sebelum sempurna masuk pada rukun yang berikutnya. Ketika dia sedang proses perpindahan menuju rukun yang setelahnya, dia ingat saat perpindahan tersebut, perpindahan menuju rukun yang setelahnya, dia ingat bahwa tadi saya tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la pada sujud sebelum sempurna untuk duduk. Sebelum sempurna duduk di antara dua sujud. Maka di sini wajib bagi dia untuk kembali sujud lagi dan membaca kewajiban yang dia tinggalkan karena lupa tersebut. Contohnya seperti seorang lupa dia untuk tasyahud awal. Jadi setelah sujud pada rakaat kedua, seharusnya setelah itu dia duduk tasyahud awal. Tetapi dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri, tidak melakukan tasyahud awal. Dirinci, jika dia mengingatnya di saat proses untuk berdiri, sedang berpindahan, dalam perpindahan, belum sempurna, berdirinya belum sempurna, ketika pahanya berpisah dari betisnya, sudah mulai berdiri. Ketika dia sudah mulai menuju berdiri, dan dia ingat bahwa dia belum tasyahud awal, maka wajib bagi dia untuk duduk dan tasyahud awal. Ini keadaan yang pertama. Wajib bagi dia untuk duduk dan tasyahud awal. Wajib bagi dia untuk kembali melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Keadaan yang kedua, dia tidak mengingatnya sampai pada rukun yang setelahnya. Dan dia telah sempurna masuk pada rukun yang setelahnya. Dia tidak mengingat bahwa dia telah meninggalkan kewajiban tersebut sampai dia masuk pada rukun yang setelahnya dengan sempurna. Maka di sini tidak boleh lagi bagi dia untuk kembali kepada kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Tetapi dia terus menyempurnakan sholatnya dan kemudian setelah itu sujud sahwi dan salam. Contohnya seperti seorang yang tadi lupa dia melakukan tasyahud awal. Setelah sujud pada rakaat kedua dia bangkit tanpa tasyahud awal. Kemudian dia sudah berdiri, sempurna berdirinya. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Sudah sempurna berdirinya, baru ingat tadi saya belum tasyahud awal. Maka di sini tidak boleh bagi dia untuk duduk tasyahud awal, dikarenakan telah sempurna berdirinya dia. Dia telah sempurna berpindah kepada rukun yang berikutnya. Tidak boleh bagi dia untuk tasyahud awal. Jika dia sudah membaca, maka hukumnya haram untuk duduk lagi tasyahud awal. Jika sudah membaca Al-Fatihah, tapi jika belum membaca, maka makruh. Tidak boleh bagi dia untuk duduk, hukumnya makruh. Ini dua keadaan orang yang meninggalkan kewajiban dalam sholat. Jika dia mengingat sebelum sempurnanya dia menuju rukun yang berikutnya, maka di sini wajib bagi dia untuk duduk atau wajib bagi dia untuk kembali ke kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Tetapi jika dia baru mengingat setelah sempurna dia masuk ke rukun yang berikutnya, maka tidak ada lagi kembali ke kewajiban yang dia tinggalkan tersebut, dan cukup bagi dia untuk menambal kekurangannya itu dengan sujud sahwi di akhir salat. Taib, kita baca ucapan muallif di sini. Qala ar-rabi' aw tarka wajiban, atau seorang yang meninggalkan kewajiban salat. Setelah beliau menjelaskan tentang keadaan orang yang menambah gerakan dalam salat, dan hukum-hukumnya, maka beliau melanjutkan, orang yang meninggalkan kewajiban dalam salat juga diwajibkan baginya untuk sujud sahwi. Hadis berdasarkan hadis Ibn Buhaynah, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain min ba'di shalawat thumma qama falam yajlis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dari rakaat-rakaatnya, ya, dua rakaat dari rakaat-rakaatnya. Yani beliau mengimami kami dua rakaat dari salatnya. Thumma qama falam majlis. Yani beliau masih pada rakaat kedua. Kemudian beliau bangun dan tidak duduk tasyahud awal. Seharusnya tasyahud awal. Tetapi beliau rakaat kedua langsung bangun menuju rakaat ketiga. Faqama an-nasu ma'ahu, maka para sahabat makmum mengikuti gerakan beliau. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu, maka ketika telah selesai salatnya dan kami sedang menunggu salam beliau, ketika kami sedang menunggu salamnya, kabbara qabla taslim, beliau bertakbir sebelum taslim untuk fasajada sajdatain wa huwa jalisun. Sebelum salam beliau sujud sahwi dua kali dalam keadaan beliau duduk. Thumma salam, kemudian baru setelah itu beliau duduk. Rasulullah SAW pernah mengalami beliau meninggalkan tasyahud awal, kewajiban dalam salat, tetapi beliau tidak mengulang hal tersebut. Cukup untuk diganti dengan sujud sahwi, dikarenakan beliau tidak mengingatnya sampai beliau berpindah pada rukun yang berikutnya. Sabata hadzal khabar, telah tetap khabar dalil tentang orang yang meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya wajib. Fayuqasu alaihi sairul wajibat, maka hukum ini dikiaskan dalam permasalahan kewajiban-kewajiban yang lain. Permasalahan ini, permasalahan seorang yang meninggalkan tasyahud awal pada salat yang memiliki dua tasyahud, dikiaskan dalam permasalahan ini kewajiban-kewajiban salat yang lain. Kewajiban-kewajiban salat yang lain jika seorang meninggalkannya, maka hukumnya sama seperti seorang yang meninggalkan tasyahud pertama dalam salat yang memiliki dua tasyahud. Katar kit tasbih fi ruku' wa sujud, seperti seorang yang meninggalkan tasbih, membaca doa ruku dan ketika sujud. Wa qawluhu baina sajdatain rabbighfirli wa takbirat al-intiqal, dan seperti seorang yang meninggalkan ucapan rabbighfirli di antara dua sujud, wa takbirat, dan seseorang yang meninggalkan takbir al-intiqal. Maka kesimpulannya bahwa seseorang yang meninggalkan kewajiban salat, hukumnya adalah ada dua macam. Jika dia mengingatnya sebelum sempurna dia berpindah ke rukun yang berikutnya, ke gerakan yang berikutnya, ke rukun salat yang berikutnya, maka di sini dia harus kembali untuk melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Kembali. Tetapi jika dia sudah sempurna masuk ke rukun yang berikutnya, maka tidak perlu bagi dia untuk mengulang lagi dan kembali menuju rukun yang dia telah meninggalkan kewajiban padanya. Tetapi dia menambalnya dengan sujud sahwi. Dan pada seluruh keadaan ini seorang jika dia meninggalkan rukun dan kewajiban salat, mana yang lebih utama sujud sahwi dilakukan bagi dia? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Jawabannya, yang lebih utama bagi dia sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi kesimpulannya bahwa yang utama sujud sahwi dilakukan setelah salam, kapan? Ketika ziyadah, ketika dia melakukan kelebihan gerakan dalam salat. Ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Salam dulu baru sujud sahwi dua kali, kemudian salam lagi. Tetapi jika yang terjadi di salatnya adalah dia meninggalkan kewajiban salat atau rukun salat, maka yang utama bagi dia sujudnya dilakukan sebelum salam. Ketika selesai membaca doa tahiyah, kemudian hendak salam, maka sujud sahwi terlebih dahulu, dua kali sujud, kemudian baru setelah itu salam. seperti sebagaimana halnya Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan tasyahud awal, tasyahud al-awsat, beliau sujud sahwi terlebih dahulu sebelum salam. Baik. Qala al-khamis, yang kelima. Sebab sujud sahwi yang berikutnya. Qala wajibu sujud sahwi idza syakka fi adadi rakaat, dan sujud sahwi hukumnya wajib jika dia ragu pada jumlah rakaat. Jika dia bimbang pada jumlah rakaat. Falam yadri, maka sehingga dia tidak tahu kam shalla, berapa kali dia salat. Ini juga wajib bagi dia untuk sujud sahwi karena keraguan yang ada pada salatnya. Sebab yang ketiga diwajibkannya sujud sahwi yaitu karena kebimbangan dan keraguan. Wadzalika athna as-shalah. Dan hal ini, keraguan ini, kebimbangan ini terjadinya di saat salat, di saat salat. Jadi dia ragu, keraguan tersebut terjadi di saat salat. Dia ragu apakah ini rakaat yang kesekian, atau dia ragu apakah saya pada rakaat yang kesekian, dan seterusnya ragu dalam salatnya. Apakah dia telah mendatangkan kewajiban pada rukun yang sebelumnya? Apakah saya tadi sudah baca Subhana Rabbiyal A'la? Apakah saya tadi sudah duduk? Dan seterusnya, keraguan-keraguan terjadi pada sholatnya. Dan dia mengingat hal tersebut di saat sholat. Dia terjadi keraguan tersebut di saat sholat. Jika keraguan itu terjadi setelah sholat, maka tidak teranggap keraguan tersebut. Sudah selesai salam, baru dia ragu. Apakah tadi saya demikian dan demikian? Maka ini tidak teranggap. Keraguan setelah selesainya ibadah itu tidak teranggap. Namun jika yang terjadi setelah ibadah bukan keraguan tapi yakin, setelah salam dia yakin, bukan ragu lagi, yakin dia tadi telah meninggalkan sujud misalnya, maka ini wajib bagi dia untuk, misalnya itu rukun, misalnya yang dia tinggalkan adalah rukun, maka dia harus mendatangkan satu rakaat sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya. Tapi jika hanya keraguan setelah ibadah selesai baru datang keraguan, maka ini tidak perlu untuk dilihat, Baik, li'annahu adda juz'an min salatihi, karena orang yang ragu tersebut dia melaksanakan sebagian salatnya mutaraddidan karena ragu, fi kaunihi minha, apakah dia berada di dalamnya atau dia sudah terlebih darinya. Fadha'ufat an-niyyah, maka niat dia melemah. Nah, sehingga wahtajat lil jabr, sehingga butuh untuk ditambal dengan sujud sahwi tersebut. Li umumi hadis Abi Hurairah, berdasarkan keumuman hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza qama yusalli, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia sedang mendirikan salatnya, ja'ahu syaitan falabbas alaih, datanglah syaitan dan mengacaukan pikirannya, mengacaukan salatnya, hatta la yadri kam shalla, sehingga dia tidak mengetahui berapa kali dia telah salat. Fa idza wajada dzalika falyasjud sajdatain, maka seorang jika mengalami hal tersebut, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud, wa huwa jalisun, di saat dia duduk tasyahud akhir, Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ragu itu sebabnya dari syaitan mengacaukan pikirannya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia lakukan, atau dia ragu dalam salatnya. Maka jika seorang mendapati hal ini, maka sujudlah dua kali sujud sebelum salam. Wa huwa fi hadhihi al-halah baina amrayn, dan orang yang dalam kondisi seperti ini ada dua keadaan, orang yang mengalami keraguan ini di antara dua keadaan. imma yakuna syakku biduni tarjih li ahadil ihtimalain. Seseorang ragu tanpa ada tarjih. Seseorang ragu di saat sholatnya tanpa ada tarjih. Tarjih itu adalah memilih pendapat yang benar. Memilih, dia tidak bisa memilih yang benar. Dia ragu dalam sholat, bimbang, dan dia tidak bisa memilih yang benar. Karena kuatnya keraguan-keraguan tersebut, tidak bisa dia memilih yang benar. Fafi hadhil halah, maka pada keadaan ini dia tidak bisa memilih yang benar, tidak bisa mengambil tarjih, maka dia yang harus dia lakukan adalah ya'khudhu bil aqalli wa yabni 'alaihi. Maka dia mengambil jumlah yang paling sedikit dan membangun di atasnya. Dia tidak bisa mengambil yang benar mana, bimbang dia, maka dia mengambil jumlah yang paling sedikit dan dia membangun di atasnya. Seseorang ragu, apakah ini rakaat dia yang kedua atau rakaat yang pertama? Ragu, tidak bisa memilih dia. Tidak bisa memilih, tidak ada dugaan yang kuat sehingga dia bisa memilih ini rakaat kedua tidak. Rakaat kedua atau rakaat pertama? Maka hakikatnya, maka yang harus dia lakukan adalah dia ngambil yang paling sedikit jumlahnya, rakaat pertama. Rakaat keempat atau rakaat ketiga, ambil yang paling sedikit, rakaat ketiga. Apakah sujud ini sujud saya yang satu yang pertama atau sujud yang kedua? Bingung, ambil yang paling sedikit, sujud yang pertama. Ini jika tidak ada terjih, tidak bisa memilih. Keadaan yang kedua, amma idza, dan beliau menyebutkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, jika salah seorang syak ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu berapa jumlah rakaat yang dia salat, thalathan am arba'an, 3 atau 4, falyatrah asyak, maka hendaknya dia buang keraguan-keraguan tersebut, kebimbangan tersebut, wal yabni ala mastaiqan, dan dia membangun dengan apa yang dia yakini. Kemudian sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salam. Ini keadaan yang pertama. Amma idza ghalaba ala dhanni, tetapi jika seorang memiliki dugaan yang kuat pada kebimbangan dia tersebut, dia bimbang tetapi dia bisa untuk mengambil keputusan. Dugaan yang kuat dia jatuh pada dua keadaan tersebut, bisa mengambil keputusan. Wa tarajjaha ahadul ihtimalain, dan dia mampu memilih salah satu dari dua kemungkinan ini. Maka apa yang harus dia lakukan? Fa innahu ya'malu bih, maka yang harus dia lakukan adalah dia mengamalkan apa yang dia yakini tersebut, mengamalkan apa yang dia anggap benar tersebut. Wa yubna 'alaihi wa yabni 'alaihi, dan dia bangun salatnya di atas apa yang dia yakini. Kemudian wa yasjudu sajdataini sahwi, dan kemudian wajib bagi dia untuk sujud sahwi di akhir salatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ragu dan bimbang dalam salatnya, falyataharras shawab, maka hendaknya dia untuk berusaha mencari yang benar dalam salatnya. Tsumma liyutimma alaihi, kemudian menyempurnakan salatnya di atas apa yang dia yakini. Tsumma liyusallim, kemudian setelah itu dia salam. Tsumma liyasjud sajdataini ba'da an yusallim, kemudian hendaknya dia sujud dua kali sujud setelah salam. Inilah permasalahan keraguan. Bimbang dalam salat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama dia tidak bisa memilih, sangat ragu, tidak bisa memilih, maka di sini mengambil jumlah yang paling sedikit. Keadaan yang kedua, dia bisa memilih yang benar mana, maka dia bangun dari apa yang dia yakin dan dianggap benar tersebut. Dan pada dua keadaan ini dia disyariatkan, diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi di akhir salat. Dan sujud sahwi ketika terjadi keraguan ini yang lebih utama dilakukan sebelum salam, seperti seorang yang meninggalkan rukun. Baik, inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.